Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, berkata al-muallif wa huwa Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Hidayatul Hayara wa dhakara Yunus ibn Bukair an Salamah ibn Abdi Yasu' an abihi an jaddihi qala Yunus wa kana nasraniyan fa aslam. Berkata Yunus bahwasanya dia tadinya Nasrani kemudian masuk Islam. Bahwasanya Rasulullah SAW menulis kepada penduduk negeri Najran sebuah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Atau beliau hanya mengatakan Bismi Ilahi Ibrahim. Saya ulangi, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Dengan nama Tuhannya Ibrahim. Alhamdulillah. Dengan nama Tuhannya Ibrahim dan Ishaq dan Ya'qub. Dari Muhammadin Nabi. Dari Muhammad seorang Nabi. Yang diutus oleh Allah SWT sebagai Rasulnya. Ila Uskufi Najran. Kepada Uskup-Uskup Najran. Pendeta-pendeta Najran dan penduduk Najran. Silmun antum. Inni ahmadu ilaikum ilaha Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Sesungguhnya aku memuji Allah di hadapan kalian, Tuhannya Ibrahim dan Ishaq dan Ya'qub. Amma ba'd. Fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad. Sesungguhnya aku mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah kepada para hamba. Wa ad'ukum ila wilayatillah, dan aku ajak engkau untuk masuk di bawah wilayah Allah, kekuasaan Allah. Min wilayatil ibad, jangan mau di bawah wilayah manusia. Fa'in abaitum fal jizyah. Kalau kalian tidak mau, maka kalian harus membayar jizyah. Fa'in abaitum faqad adantukum biharbin. Kalau kalian juga menolak, maka aku umumkan perang dari Allah. Wassalam. Demikian suratnya kepada penduduk Najran dan terutama para uskup-uskupnya. Nabi mengajak untuk masuk Islam, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan menghambakan kepada para hamba. Juga harus masuk dalam wilayah Allah. Jangan mau pada wilayah para hamba. Falamma ata al-uskufa al-kitab faqara'ahu fadhi'abih. Ketika uskuf tadi membaca surat tersebut, ketika dibaca, fadhi'abihi, dia sangat takut. Wada'arahu du'ran syadidah. Dia sangat khawatir, sangat takut dengan ketakutan yang dahsyat. Fabaasa ila rajulin min ahli Oman. Maka dia utus seseorang menemui penduduk negeri Oman yang dipanggil dengan nama Syurahbil ibni Wada'ah. Wa kana min Hamdan, dan dia dari penduduk atau dari keturunan Bani Hamdan. Walam yakun ahadun yud'a ila mu'dilatin qablahu. Dan tidak ada seorang pun yang dipanggil kepada satu mu'dilah seperti itu, mu'dilah itu kesusahan, kesulitan sebelumnya. Fadafa'al uskuf kitab Rasulullah. Maka uskuf tadi menyerahkan surat Rasulullah SAW kepada syurahbil tersebut. Faqara'ahu. Maka dia baca. Faqalal uskuf. Maka berkata uskuf tadi, ma ra'yuka ya Aba Maryam. Bagaimana pendapatmu, wahai Aba Maryam? Faqala syurahbil. Maka berkatalah syurahbil, qad alimta ma wa'adallahu Ibrahim fi dzurriyyati Ismail min an-nubuwah. Kata Syurahbil, engkau sudah tahu apa yang pernah Allah janjikan kepada Ibrahim alaihi salam, bahwa pada keturunannya, keturunan anaknya Ismail, akan ada kenabian. Fama na'man min an yakuna hadha huwa dzakar rajul. Kata Syurahbil, maka kami khawatir kalau dialah orangnya. Laisa li fin nubuwati ra'yun. Kalau ternyata dialah orangnya yang akan menjadi nabi dari turunan Ismail, laisa li fin nubuwati ra'yun, maka aku tidak punya pendapat apapun kalau harus menghadapi nabi. Lau kana amran minad dunya asyartu 'alaika fihi bi ra'yi. Kalau saja sesuatu dari dunia, aku akan isyaratkan pendapatku padanya dengan pendapatku, dengan pandanganku. Wajahattulak, dan aku akan bersungguh-sungguh mencari pendapat yang paling baik untukmu. Faqala al-uskuf, maka berkata uskuf, tanahha, fajlis, menghindarlah, duduklah. Fatanahha fajalasa nahiyatan. Maka dia bergeser dan kemudian duduk di ujung. Faba'atha uskuf ila rajulin min ahli Najran. Maka uskuf pun menyuruh orang untuk memanggil seseorang dari penduduk Najran. Yuqalu lahu, yang dipanggil dengan nama Abdullah ibn Syurahbil. Wahuwa min di asbaha min Himyar. Abdullah ibn Syurahbil ini adalah huwa min di asbah, dari tempat yang namanya di asbah, dari negeri Himyar. Faqra'ahul kitab, maka dibacakanlah surat itu untuknya. Wasa'alahu ra'ya fi, dan ditanyakan kepadanya bagaimana pendapatnya. Faqala lahu mithla qawli Syurahbil, ternyata jawabannya sama dengan jawaban Syurahbil. Bukankah Ibrahim alaihi salam pernah menjanjikan akan adanya seorang nabi dari turunan Ismail? Aku khawatir dialah orangnya. Kalau begitu, maka aku tidak punya pendapat apapun. Ternyata jawaban itu sama dengan Ibnu Syurahbil ini, yaitu Abdullah Ibnu Syurahbil. Fa'amarahul uskuf fatanahha. Maka uskuf pun memerintahkan kepadanya untuk bergeser, untuk ke samping. Bergeserlah kamu, duduklah. Tuma ba'atha ila rajulin min ahli Najran. Kemudian diutus lagi seseorang untuk memanggil seorang dari penduduk Najran juga, yang dijuluki dengan Jabbar ibn Fayd. Jabbar ibn Fayd ini juga dipanggil dan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Jabbar ibn Fayd ini dari Bani Harith ibn Ka'ab. Fa'aqra'ahul kitaba wa sa'alahu 'anil ra'yi fi. Dibacakanlah untuknya surat tersebut dan kemudian ditanyakan tentang pendapatnya. Faqala lahu mithla qawli Syurahbil wa Abdullah. Ternyata dia jawab dengan jawaban persis sama dengan Syurahbil dan sama dengan Abdullah, yaitu bahwasanya Nabi Ibrahim sudah pernah menjanjikan akan adanya kenabian dari turunan Ismail. Aku khawatir bahwa yang jadi nabi atau kenabian yang ada pada turunan Ismail adalah dia. Fa'amarahul uskuf fatanaha nahiyatan. Sudah tiga orang yang menjawab seperti itu. Falamma ijtama'a ar-ra'yu minhum 'ala tilkal maqalah jami'an. Ketika tergabung pendapat-pendapat tadi dari mereka dan ternyata pendapatnya hampir sama semuanya, amara al-uskuf bin Naqusi faduriba bihi. Maka Uskuf pun menyuruh untuk ditabuh atau untuk dibunyikan lonceng-lonceng gereja. Faduriba bihi, maka dipukullah lonceng-lonceng gereja. Wa rufi'atil masuh bis-sawami'. Wa kadzalika kanu yaf'aluna idza faz'u bin-nahar. Dan mereka mengangkat al-masuh di gereja-gereja mereka, dan demikian apa yang mereka lakukan kalau mereka ketakutan. Lonceng-lonceng gereja dibunyikan dan al-masuh diangkat. Disebutkan al-masuh wallahu taala a'lam, sepertinya peninggalan-peninggalan dari nabi mereka dijuluki dengan al-masuh. Mereka angkat dan kemudian mereka bunyikan lonceng-lonceng gereja. Kadzalika kanu yaf'aluna idza faz'u bin-nahar. Demikianlah mereka lakukan kalau mereka ketakutan di siang hari. Wa idza kana faz'uhum lailan, kalau ternyata mereka takutnya di malam hari, daraba bin-naqus, mereka akan pukul juga lonceng-lonceng gereja. Wa rafa'atin niran, dan mereka akan angkat api tinggi-tinggi di gereja-gereja mereka. Tentunya itu mengumpulkan seluruh penduduk Najran. Ada apa ini? Ada apa ini? Fajtama'a ahlul wadi, maka berkumpullah penduduk di lembah tersebut. A'lahu wa asfalahu, yang atasnya maupun yang bawahnya, yang di atas bukit dan di bawah bukit, yang di bawah lembah dan di atas bukit, semuanya berkumpul. Wa tuluhu masirata yaumin lirraqib as-sari', padahal bukit itu tingginya adalah seukuran seorang yang berjalan dengan cepat satu malam atau satu hari. Tuluhu masirata yaumin, seukuran perjalanan kaki atau perjalanan cepat ke atas itu sehari. Wa fihi 73 qaryah, dan di lembah tersebut sampai ke bukitnya ada 70 desa. Wa 20 wa 100 alf muqatil, dan jumlah orang yang bisa berperang, yakni pasukannya, adalah 20 wa 100 alf muqatil. 120,000 muqatil, pasukan. Atau muqatil adalah orangnya, prajurit. Ada 120 prajurit. Faqara alaihim kitab Rasulullah SAW, maka dibacakanlah surat Rasulullah SAW kepada mereka. Wasa'alahum anir ra'yi fih, dan kemudian menanyakan kepada mereka pendapat mereka. Fajtama'a ra'yu ahlir ra'yi minhum ala an yab'athu Syurahbil ibni Wada'ah al-Hamdani wa Abdullah ibn Syurahbil wa Jabbar ibn Faid fayatuna bi khabari Rasulillah SAW. Ternyata mereka sepakat untuk mengutus tiga orang tadi. Yang pertama ditanya Syurahbil, dan yang kedua yaitu Abdullah, dan yang ketiga Jabbar ibn Faid. Syurahbil ibn Wada'ah al-Hamdani dan Abdullah ibn Syurahbil dan Jabbar ibn Faid. Diutus mereka, fayatuna bi khabari Rasulillah, agar mereka pergi mencari berita-berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fantalaqa al-wafdu hatta idza kanu bil Madinah, berangkatlah utusan hingga ketika mereka sampai di Madinah. Wada'u siyab as-safar anhum, ketika sampai di Madinah mereka lepaskan pakaian safar mereka. Walabisu hulalan lahum yajurrunaha, maka mereka pun mulai memakai pakaian khas mereka, hullah, dalam keadaan menjulur, jadi sampai ke bawah isbal ya. Min hibarah, dan kemudian mereka memakai cincin-cincin mereka dari emas. Thumma antalaku hatta atau Rasulullah SAW, hingga mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fasallamu alaihi, mereka pun memberi salam kepadanya. falam yarudda alaihimus salam, tetapi Nabi tidak menjawab salam mereka. Watasaddu likalamihi naharan tawilan falam yukallimuhum wa alaihim tilkal hulal wal khawatim ad-dahab fantalaqu yabtaguna Utsman ibn Affan. Orang tiga tadi, atau pendeta-pendeta tiga tadi, menemui Nabi, meri salam, tidak dijawab, dan ingin berbicara, dia berusaha untuk berbicara siang sampai malam, naharan tawilan, tetapi tetap Nabi tidak mau bicara dengan mereka. Padahal mereka sudah memakai pakaian yang terbaiknya, memakai cincin emasnya, memakai pakaian yang seperti orang-orang penting atau orang-orang yang apa istilahnya, orang-orang yang memiliki kedudukan begitu. Tetapi tetap Nabi tidak mau mengajak bicara. Fantalaqu yabtaguna Utsman ibn Affan, maka mereka mencari Utsman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf. Wa kana ma'rifatan lahum, karena orang-orang ini, Utsman ibn Affan dan Abdurrahman ibn Auf, dikenal oleh mereka karena memang pedagang. Kana yab'atsanil 'ir, karena keduanya, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, sering mengutus pasukan berdagang. 'Ir maknanya pasukan dagang. Ke Najran, ke negeri Najran di zaman jahiliyah. Fayashtari lahum wa yashtara lahum min burriha wa tamriha, sehingga penduduk Najran pun membeli dari pasukan dagang Utsman dan Abdurrahman bin Auf, memberi burnya, gandumnya, memberi tamernya, kormanya. Fawajaduhuma, maka dicarilah Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka dapatkan keduanya, fi nasin minal muhajirin, sedang di tengah-tengah manusia dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Fi majlisin, di satu majlis. Faqalu, mereka berkata, ya Utsman wa ya Abdurrahman, inna nabiyakum kataba ilayna bikitabin faaqbalna. Wahai Utsman, wahai Abdurrahman, sesungguhnya nabi kalian telah menulis kepada kami satu surat dan kami terima. Mujibina lahu, kami menyambut surat beliau. Faatainahu fasalamna alaih, kami mendatanginya, kami memberi salam kepadanya. Falam yarudda salamana, tetapi keduanya tidak menjawab salam kami. Saya ulangi, tetapi beliau tidak memberi salam, tidak menjawab salam kami. Fatasaddaina likalamihi naharan, maka kami berupaya pula untuk berbicara kepadanya di siang hari yang panjang, tetap tidak mau mendengar dan tidak mau berbicara. Fa'ayana an yukallimuna, maka kami tidak mampu untuk mengajak beliau bicara. Famar ra'yu minkum, bagaimana pendapat kalian berdua? Bertanya kepada Utsman bin Affan dan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ana'udu am narji ilaih, apakah aku kembali pulang ke Najran atau aku kembali lagi kepadanya? Faqala li'ali ibn Abi Talib, maka keduanya berkata, keduanya ini dua sahabat, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, keduanya berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wa huwa fil qaum, dalam keadaan beliau ada di tengah-tengah kaum. Ma tara ya Abul Hasan fi haula'il qaum, bagaimana pendapatmu wahai Abul Hasan, ini kunyahnya Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, ya Abul Hasan, bagaimana pendapatmu tentang mereka ini, kaum ini? Faqala Ali li Utsman wa Abdurrahman, maka berkatalah Ali kepada Utsman dan Abdurrahman, ara an yad'u hulalahum hadhihi wa khawatimahum wa yalbisu thiyaba safarihim thumma ya'uduna ilaihi. Kalau aku berpendapat, katanya Ali bin Abi Thalib, lepaskan baju-baju kesombongannya yang tadi isbal sampai ngengser ke tanah, sampai menjulur ke tanah, lepaskan baju itu. Wa yalbisu thiyaba safarihim, dan lepaskan pula cincin-cincin emasnya, dan kemudian pakailah pakaian safarnya, dan kemudian kembali kepada Nabi. Fafa'ala wafdan Najran dzalik, maka utusan Najran tadi melakukan nasihat Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah SAW tidak suka laki-laki memakai emas. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak suka orang yang menjulurkan pakaiannya isbal. Man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillah ilayhim wala yuzakkihim walahum adabun alim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang menjulurkan pakaiannya sampai ke tanah, jadi siapa laki-laki yang menjulurkan pakaiannya sampai ke tanah, maka Allah enggak akan melihatnya nanti yaumul qiyamah, enggak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azabun alim. Disebutkan ancaman-ancaman yang banyak. Pertama, lam yanzurillah ilaihim, Allah enggak akan melihat mereka. Yang kedua, la yuzakkihim, tidak mensucikan mereka. Wala yukallimuhum, enggak akan mengajak bicara mereka. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Ini ancaman keras bagi mereka yang menjulurkan pakaiannya isbal, melewati mata kaki sampai ngengser ke tanah. Maka dilakukanlah nasihat tadi dari Ali bin Abi Thalib oleh utusan Najran. Tsumma adu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallamu, kemudian kembali kepada Rasulullah sallam dan kemudian memberi salam. Faradda alaihim salamahu, maka Nabi pun menjawab salam mereka. Tsumma qala walladhi ba'athani bil haqqi laqad atawni al marratal ula wa inna iblis la ma'ahum. Kata Nabi SAW, sungguh demi Allah yang mengutus aku dengan kebenaran, laqad atawni al marratal ula, bahwa dia telah mereka ini telah mendatangiku di kali pertama sedangkan iblis bersama mereka. Tumma sa'alahum wa sa'aluhu falam tazal bihi wa bihim, maka mulailah Rasulullah menanya mereka, mereka pun bertanya kepada Rasul. Falam tazal bihi, terus demikian terjadi tanya jawab. Wa bihimul mas'alah hatta qalu, sampai mereka berkata, ma taqulu fi Isa, apa yang kau katakan tentang Isa alaihi salam. Fa inna nuhibbu an na'lam ma taqulu fi, sungguh kami ingin tahu apa yang kau katakan tentang nabi kami. Fa anzalallah azza wa jal, maka Allah pun menurunkan wahyunya, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, kebenaran itu dari sisi Rabbmu, maka kalian jangan menjadi orang yang mengada-adakan kedustaan. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, kalau datang membawa argumen padanya kepadamu, padahal telah datang kepadamu ilmu, faqul, maka katakan pada mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Dibacakan ayat ini yang maknanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mereka mendebat kamu wahai Rasul, padahal engkau sudah memiliki ilmunya yang yakin, maka katakan pada mereka, ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum, marilah kemari, kita sama-sama memanggil anak-anak kita, memanggil anak-anak kalian, istri-istri kita dan istri-istri kalian, jiwa-jiwa kita dan jiwa-jiwa kalian, berkumpul di sini, kemudian kita mubahalah, doa bersama. Apa isi doanya? Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, ya Allah, laknatlah orang yang berdusta di antara kami. Wa Nabi Isa adalah nabi, bukan ilah, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga, tiga yang satu, dan seterusnya. Allah turunkan ayat ini dan Nabi bacakan pada mereka. Berarti seakan-akan Rasulullah SAW mengancam mereka, ayuh kita mubahalah. Kami berpendapat bahwa Isa adalah Nabiun Mursal, Rasulun. Dan permisalan Isa sama dengan permisalan Adam, manusia diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Kalau masih membantah, saya siap bermubahalah. Kalian yang berdusta atau aku yang berdusta. Fa'abau an yuqirru bidzalik. Ternyata mereka menolak untuk menerimanya. Falamma asbaha Rasulullah SAW al-ghad, ba'dama akhbarahumul khabar, aqbala mustamilan 'alal Hasan wal Husaini fi khamilatin lahu wa Fatimatu tamshi 'inda dhahrihi ila al mula'anah wa lahu yawma idin 'iddat niswa. Faqala Shurahbil li sahibihi, ya Abdullah ibn Shurahbil, ya Jabbar ibn Faid, laqad 'alimtuma anna al wadi idza ijtama'a 'alahu wa asfalahu lam yaridu wa lam yasduru illa an ra'yi, wa inni wallahi ara amran muqbilan, wallahi la in kana hadha ar-rajul malikan mab'usan fakunna awwalul 'arab tu'ina. Aynuhu wa rudda 'alayhi amrahu, la yadhhab lana min sadrihi wala min suduri qaumihi hatta yusibana bijaihatin. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW sudah benar-benar memanggil anak cucunya. Dipanggil Al-Hasan dan Husain dalam keadaan memakai khamilah, pakaian yang sederhana. Wa Fatimah tamshi 'inda dhahri, sedangkan Fatimah berjalan di belakangnya untuk menuju mula'anah. Mula'anah artinya acara doa laknat. Semoga Allah melaknat siapa yang berdosa di antara kami. Walahu yawma idzin 'iddatun niswah, dan Rasulullah SAW memiliki beberapa istri di bawah semuanya. Sedangkan mereka bertiga ini dalam keadaan tidak mau mengakui dan bersiap untuk bermubahalah. Tetapi berkata Shurahbil kepada dua sahabatnya, ya Abdullah ibni Shurahbil, wa ya Jabbar ibni Faid, kalian berdua tahu bahwa lembah ini, maksudnya lembah Najran, kalau berkumpul yang di atasnya maupun yang di bawahnya, maka mereka tidak akan menerima dan tidak akan muncul dari mereka pendapat kecuali dari pendapatku. Wa inni wallahi ara amran, dan aku sungguh demi Allah melihat satu perkara yang akan datang nanti. Jadi aku melihat ke depan apa nantinya besok. Wallahi la in kana hadzal rajul malikan mab'utsan, sungguh demi Allah kalau orang ini raja yang diutus, fakunna awwalul arab, maka kita akan menjadi orang pertama dari kalangan Arab yang akan disikat atau ditusuk matanya. Wa radda alaihi amrah, dan akan dikembalikan urusannya. La yadhhabu lana min sadrih wala min suduri qaumih, kita jangan pergi dari dadanya dan jangan pergi pula dari dada-dada kaumnya. Niscaya akan menimpa kita bijaihatin, kita akan tertimpa kejelekan. Wa inna la adnal arab minhum jiwaran, sedangkan kita adalah yang paling rendah dari kalangan orang Arab pembelaannya, pelindungnya. Artinya tidak ada orang-orang Arab yang bersama kaum Najran, tidak ada suku-suku besar yang membelanya. Wala in kana ar-rajul nabiyyan mursalan fala annahu, kalau dia benar-benar rasul yang diutus, niscaya kita kena laknatnya. La yabqa ala wajhil ardi minna sya'rah, tidak akan tersisa di muka bumi ini dari kita satu rambut pun. wala dhufrun satu kuku pun illa halak, kecuali binasa. Ini pendapat Syurahbil. Mengatakan kepada Abdullah bin Syurahbil dan kepada Jabbar ibn Fayl, aku punya pendapat. Dan kalian tahu, kalian berdua tahu, semua penduduk Najran, bagian atas maupun bagian bawah, di lembahnya dan di bukitnya, mereka semua tidak berpendapat kecuali dengan pendapatku. Aku bilang dengan kalian, kalau orang ini raja saja, tokohnya, kaumnya, kita akan dapatkan kejelekan dari kaumnya, sedangkan kaumnya adalah kaum yang besar. Sedangkan kita tidak memiliki kaum-kaum yang membela kita. Apalagi kalau dia benar-benar Nabi, kita akan terkena laknatnya. Gak akan tersisa dari diri kita, tidak seutas rambut pun, tidak satu kuku pun, kecuali akan hancur seluruhnya. Faqala lahu sahibahu, maka berkatalah kedua sahabatnya, famar ra'yu ya Aba Maryam, kalau begitu bagaimana pendapatmu wahai Abu Maryam? Faqad wada'atkal umur ala dira'in fahad ra'yak, sungguh sudah perkaranya seperti ini, diletakkan di atas tangan-tangan kita atau lengan-lengan kita, fahad ra'yak, maka berikan pendapatmu. Faqala ra'yi an uhakkimahu fa inni ara ar-rajul la yahkum syatatan abada. Pendapatku adalah aku akan meminta hukum daripadanya, karena aku melihat orang itu tidak akan menghukumi dengan sembarangan abadan selama-lamanya. Faqala lahu, maka kedua sahabatnya berkata, anta wadak, silakan. Anta wadak, silakan kamu lakukan. Falakiya Syurahbil Rasulullah SAW, maka Syurahbil menemui Rasulullah SAW. Faqala inni qad ra'aitu khairan min mula'anatik, aku sungguhnya memiliki atau berpendapat dengan pendapat yang lebih baik dari kita saling melanat. Ini qad ra'aitu khairan, aku melihat sesuatu yang lebih baik daripada saling melanat. Faqala mahu, kata Nabi, apa itu? Qala Syurahbil, hakam tukal yauma ilal lail, aku meminta dihukumi olehmu dari siang ini sampai malam nanti. Walailatuka ila sabah, dan malammu sampai pagi. Famahma hakamta fina fahuwa jaiz, maka apapun yang kau hukumkan pada kami itu boleh. Faqala Rasulullah sallam, la'alla wara'aka ahadan yusarribu alaik, kata Rasulullah sallam, bisa jadi di belakangmu ada orang yang memberikan kecukupan bagimu. Faqala lahu Syurahbil, sal sahibayya, silakan tanya kepada dua sahabatku. Fasa'alahuma, maka ditanyakan pada keduanya. Faqala, maka keduanya berkata, ma naridul mawarid wala nasdurul masadir illa an ra'i Syurahbil, kami tidak memasuki tempat apapun dan kami tidak memunculkan satu perkara apapun kecuali melalui pendapatnya Syurahbil. Faraja Rasulullah sallam walam yula'inuhum, maka Rasulullah pun kembali dan tidak jadi berdoa dengan doa laknat. Hatta idza kanal ghad atauhu, sampai pada pagi harinya mereka pun mendatangi Rasulullah sallam. Fakataba lahum kitab as-sulhin wa muwada'ah, maka ditulislah surat perdamaian, wa muwada'ah surat perjanjian. Faqabadu kitabahum wansarafu, maka mereka memegang kitab keputusan tadi atau sulh tadi, perjanjian damai tadi, dan mereka bawa ke Najran. Fatalaqahumul usquf wujuhan Najran ala masirati lailatin min Najran, maka ditemuilah mereka oleh uskup-uskup dan pemuka-pemuka Najran yang berdatangan dari perjalanan satu malam dari Najran. Wa ma'al uskuf akhun lahu min ummih, bersama uskuf tadi ada saudaranya seibu. Wa huwa ibnu ammihi minan nasab, dan itu adalah anak pamannya senasab atau dari nasab. Yuqalu lahu Abu Alqamah, yang dipanggil dengan nama Abu Alqamah atau dengan kunyah Abu Alqamah. Fadafa'a al-wafdu kitab Rasulullah sallam ila al-uskuf, maka diserahkanlah oleh utusan tadi surat Rasulullah sallam kepada uskup tadi. Fabaina huwa yaqra'uhu wa Abu Alqamah, ketika uskup tadi membacanya dan juga Abu Alqamah membacanya bersamanya, wahuma yasirani, dalam keadaan keduanya berjalan, idkabbat bi Abi Alqamah naqatahu, tiba-tiba untanya Abu Alqamah terjerembab. Fata'asa ghaira annahu la yakni an Rasulullah SAW. Faqala lahu uskuf inda dhalik, qad wallahi ta'asta nabiyan mursalan. Faqala lahu Abu Alqamah, la jarama wallahi, la ahullu anha aqdan hatta atiyahu. Ketika terjerembab, maka Alqamah dengan spontan mengucapkan kalimat yang seakan-akan mengakui kebenaran Rasulullah SAW. Fata' asa, yani celaka kita begitu kalau kita menentangnya. Terucap begitu saja kalimat, celaka kita kalau kita menentangnya. Maka dikatakan, apakah engkau menganggap bahwa dia seorang nabiun mursal? Kata Abu Alqamah, sungguh demi Allah, aku harus menemuinya. La jarama wallahi, la ahullu anha aqdan hatta atihi. Sungguh demi Allah, aku tidak akan menyebutkan satu perkara pun sampai aku menemuinya. Fadaraba wajhana qatihi nahwal Madinah. Maka dia pacu kudanya, pacu untanya menuju Madinah. Wasana al-uskuf naqatahu alaih, dan juga uskuf mengiringinya atau mengikutinya. Faqala lahu ifham anni, pahamilah dariku. Innama qultu hadha makhafata an yablugha anni al-arab ana uqidna humqatan aw nakha'na li hadha ar-rajul bima lam tankha' bihi al-arab. Dikejar Abu Alqamah oleh uskuf tadi dan membisiki dia, sesungguhnya aku melakukan ini semua karena khawatir saja kalau aku dikira mengikutinya dengan kebodohan, atau mengikutinya karena takut, atau kita mengikuti seseorang yang orang-orang Arab saja belum semuanya mengikuti. Ya khana bin na'azakumullah, kita akan lanjutkan ini, pasal ini kita akan ulangi insyaallah. Ringkasnya bahwasanya ternyata uskuf tadi pun sesungguhnya hati kecilnya sama dengan Abu Alqamah. Kalau kita tidak mengikuti nabi tersebut, kita akan celaka. Tetapi uskuf tadi berkata, kalau kita ikut, niscaya orang akan berkata begini, orang akan berkata begitu. Mirip dengan penguasa-penguasa lainnya, yang ketika rakyatnya tidak mau, maka dia pun tidak mau karena khawatir dianggap sebagai pengkhianat negerinya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, nasallahu taufiq wal hidayah, wa nuwasil insyaallah darsana fi usbu'il ati insyaallah. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.